Biasanya kita berdua di remang-remang malam ini. Jangkrik berbunyi di tengah malam, berbisik syahdu sayang. Cari merari galau pun pergi, ku petik gitar sambil bernyanyi. Harapanku untukmu sayang, rapatkanlah di hati. Jagalah janjimu dengan harapan, kau yang selalu ku harapkan. Andaikan engkau jadi ku pinang, demi Tuhan ku pertahankan. Cari merari galau pun pergi, ku petik gitar sambil bernyanyi. Harapanku untukmu sayang, rapatkanlah di hati. Jagalah janjimu dengan harapan, kau yang selalu ku harapkan. Andaikan engkau jadi ku pinang, demi Tuhan ku pertahankan. Sementara waktu ku tinggalkan.